Oh. Plus two. Maklumi aku, gayaku begitu. Kalau kau tak mau, bilang dari dulu. Maafkan aku, kau jadi malu. Kata pak guru, gayaku hidupku. Kenapa diam, masalah dipendam. Kawan jadi lawan, sayang jadi hilang. Sebuah kata yang mengingatkan, kata pembilang. Oh mata tak pendek. Jalan kau pas ditolak melulu. Bilang tak ada waktu. Mungkin karena kau malu. Malu dengan semoga yaku. Andai ku tahu dulu, diriku pasti takkan mau untuk berpacaran dengan istriku. Kalau kau tak suka, yeah, lebih baik kau pergi dari saka. Dan jangan pernah kau kembali lagi bersama sa. Yeah, yeah. Dan masih banyak cewek yang suka sama gaya dan styleku. Jadi jalan satu-satunya kau pergi menjauh dari saya. Saya tak tahu apa mau. Diam begitu, anakku tahu. Cinta, sapu gaya, ini untukmu. Kenapa malu, kalau tersuka cinta kita. Hubungan ini, putus di sini. Mendingan kau, cari yang kau suka dengannya. Jalan dengannya, daripada kau dengan sa. Malu-malu, ya, Diam, apa kau, sengaja loyo. Lidah munafik kau buat ku terbalik. Satu nada ini, ku buat ku mengerti. Bahwa kau itu tidak berarti. Oke, baik, cukup sudah dengan kau punya tingkah. Tinggal bikin diri ini macam kau artis kah. Kalau bagus boleh ya, tapi ini terbaik ya. Hanya bikin malu kau pun diri saja.